Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع باب tentang apa yang datang dalam al-istisqa bil-anwa. Al-istisqa meminta suqya, meminta tuangan hujan. Wal-anwa jama' dari naw, yani an-nujum. Berarti mengharapkan hujan dengan bintang-bintang. Adapun majaa, sebagaimana pada judul-judul sebelumnya, makna majaa adalah apa yang datang dari dalil-dalil. Ancaman-ancaman, wa'id, terhadap orang yang mengharapkan hujan dengan bintang-bintang. Qala al-musannif rahimahullah, babu majaa fil istisqa'i bil anwa'. Qala fi syarhihi, ay min al-wa'id. Ma jaa'a min al-wa'id. Apa yang datang dari ancaman-ancaman terhadap orang yang meminta atau mengharapkan hujan dengan bintang. Wal muradu nisbatus suqya wa maji'ul matar ila al-anwa'. Yaitu penisbatan suqya, tuangan hujan, wa maji'ul matar, atau penisbatan datangnya hujan, ilal anwa, kepada bintang-bintang. Kaqawlihim, seperti ucapan mereka, ahlul jahiliyah, mutirna binaw'i kada. Mutirna binaw'i kada. Kita dapat hujan karena bintang ini, kita dapat hujan karena bintang itu. Wal anwa jam'u naw' wa hiya manazilul qamar. Bentuk jamak dari nau, yaitu tempat-tempat berhentinya bulan. Dan juga bermakna bintang-bintang tentunya. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat, wahuwa ibn al-Athir. Qala wahiyya samanun wa ishruna manzilah. Dia memiliki 28 tempat. ينزل القمر كل ليلة منزلة منها ومنه قوله تعالى والقمر قدرناه منازل. Disebutkan bahwasanya tempat berhentinya atau tempat bulan itu ada 28. ينزل القمر كل ليلة, setiap malamnya bulan itu berada di tempatnya. Tempat ini, tempat ini, tempat ini, ila akhirih. Sebagaimana dalam Al-Quran, wal-qamara qaddarnahu manazil. Dan qamar, kami tentukan manazilnya, tempat-tempatnya. Yasqut fil gharbi kulla 13 layla manzilatan ma'a tulu'il fajri. وتطل أخرى مقابلتها ذلك أو ذلك الوقت من المشرق فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. قال akan turun bulan ke arah barat setiap 13 hari. Ini kamu sedang belajar ilmu falak. Nah, ilmu tafsir. Kalau dikatakan ilmu tafsir itu haram, berarti kamu belajar yang haram. Apa ilmu tafsir? Ya kayak gini ilmu tafsir. Ini ilmu tafsir namanya. Bahwa bulan itu memiliki 28 tempat. Kemudian bulan akan turun ke arah barat. Malam ini di mana bulan? Besok di bawahnya. Besok di bawahnya. Selama kulla salasa asyrata laila, setiap 13 hari turun dia tempatnya setiap terbit fajar. Kamu lihat ketika terbit fajar, bulan sudah mulai pucat berada di sana. Nanti besok di bawahnya. Terus begitu. Wa tatlu ukhra muqabilataha, dan nanti terbit di sebaliknya. Wa tatlu ukhra muqabilataha dzalikal waqt minal masyriq. Muqabilataha di hadapannya. Kalau kemarin di sini, nanti di sini di hadapannya. Di seberangnya. Muqabilataha. Dalikal waqt minal masyr. Di waktu yang mirip. Waktu yang sama. Di arah timur. Tadi kan di arah barat. Nanti berpindah-pindah seperti itu. Mendekat ke arah barat. Dan dari sana menaik dari arah timur. Fatan qadi jami'uha. Akan berakhir semuanya. Ma'an qidha'is sanah, dengan berakhirnya tahun. Jadi tempat-tempat itu nanti yang 28 setiap bulannya itu akan bergeser selama satu tahun. Wa kanat al-arab taz'um anna ma'a suqut al-manzilah wa tulu' raqibuha yakunu matar. Katanya orang-orang Arab taz'um, menganggap dengan salah, dengan dusta, bahwa bersama turunnya manazilul qamar tadi dan bersama naiknya di tempat lawannya akan terjadi hujan. Akan terjadi hujan. Wa yansibunahu ilaiha, akhirnya mereka menisbatkannya kepadanya. Dari sinilah kalian tahu kenapa setiap 30 hari atau 28 atau 29 hari kamu sebut dengan berganti bulan. Sahih? Ini bulan apa? Januari, besok Februari. Hanya saja kalau nama-nama bulan mereka dan awal dan akhir bulannya mereka tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Namanya bulan Januari tapi dimulainya bukan dengan bulan. Harusnya kalau dimulai dengan bulan, dari mulai terbitnya muncul bulan sabit. Hilal yang terkecil. Baru itu tanggal 1. Sehingga yang tepat adalah bulan-bulan Islam. Bulan Hijriyah. Tanggal 1-nya kapan? Ketika muncul hilal. Karena itu satu bulan atau bulan mulai dari awal. Kemudian membesar dia menjadi bulan sabit sampai bulan purnama. Tanggal 15 di tengah bulan. Kemudian habis kembali, mengecil kembali sampai tanggal 28 berakhir atau 29 atau 30. Itu kalau mereka, hitungan mereka, karena salah, ada yang 31, ada yang 28. Seharusnya bulan hanya 29 sampai 30. Tidak lebih dari 30 dan tidak kurang dari 29. Tapi kembali kepada ucapan beliau. Ketika bulan berpindah dari satu bulan ke bulan berikutnya karena tempatnya berbeda, maka dikatakan bulan yang berbeda. Ini bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ila akhirih, sampai berakhirnya satu tahun. Berapa bulan? 12 bulan. Karena mereka melihat hujan itu pada bulan-bulan tertentu, padahal itu sungguhnya kebetulan saja Allah takdirkan. Kebiasaan itu ada pula pada kaum muslimin di Indonesia. Atau orang awam mereka yang tidak berilmu mengukurnya dengan bulan. ini sudah bulan Desember atau sudah bulan Oktober, November, Desember. Pokoknya kalau ada ber-ber-ber itu hujan biasanya. Kalau Januari, hujan sehari-hari. Sampai bulan Maret, Maret berhenti. Kata mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan seringkali di bulan-bulan itu, mereka mengira bahwa bulan itu yang berpengaruh. Paham? Maka mereka menganggap bulan itu yang berpengaruh. Karena bulan ini maka terjadi hujan. Karena bulan itu maka berhenti hujan. Karena datang Maret maka berhenti. Padahal enggak ada kaitannya, walhamdulillah. Bulan apa sekarang? Hah? Maret sudah kelewat berapa bulan? Maret, April sudah 1 bulan. Masih hujan, alhamdulillah. Siapa bilang Maret berhenti? Ini barakallahu fikum, sesungguhnya itu adalah perkara yang dusta. Bahkan bisa terlihat jelas dustanya dengan logika. Apalagi dengan hujjah sudah sangat jelas. Dengan logika pun mereka kalau mau berpikir sedikit saja, mereka akan bisa membantah ucapan mereka sendiri. Kita akan tanyakan bagaimana dengan kota yang kamu sebut dengan kota hujan. Mana itu? Bogor, sepanjang tahun hujan terus. Teorimu bagaimana? Kepake atau gak kepake? Iya ya. Pertanyaan kedua, yang sebaliknya, ada negeri padang pasir, dan itu kenapa padang pasir seperti itu? Karena jarangnya hujan. Setahun itu mungkin hujan berapa kali saja. Walah, Oktober, November, Desember, Januari, gak ada, kadang-kadang gak hujan sama sekali. Berlaku aturanmu tadi? Tidak juga. Berarti itu sama sekali gak ada kaitannya. Apakah datang bulan ini ataupun pergi bulan itu? Apakah bulan tempatnya di sini atau turun ke bawah? Atau bulan itu pindah di hadapannya? Di arah timurnya? Gak ada kaitannya dengan hujan. Insya'a anzalal matar. Kalau Allah kehendaki, Allah turunkan hujan. Wa insya'a amsak. Kalau Allah kehendaki, Allah tahan hujan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ahlul jahiliyah setelah melihat mempelajari manazil al-qamar tadi, kemudian mereka berkata, yansibuna al-matar ila hadhil anwa. Mereka menisbatkan hujan tadi kepada nau-nau tersebut. Wa yaqulun, kemudian mereka berkata, mutirna binau'i kadha. Kami diberi hujan karena nau ini, karena nau itu. Karena ini bulan ini, karena bulan itu. Wa innama summiya nau'an li'annahu idha saqata saqit minha na'a attali'u bil masyriq aynahada wa tala'a. Kenapa dikatakan nau? Bahkan bintang-bintang semua dikatakan nau, bukan hanya bulan. Mengapa? Innama summiya nau'an. Dia dikatakan nau li'annahu idha saqata saqit. Karena kalau sudah ada yang turun sampai ke bawah, mesti akan na'a li tali' na'a tali'u minal masyrik. Akan muncul yang terbit di sebaliknya. Ada bintang yang hilang di sini. Tiba-tiba lenyap. Mesti akan ada gantinya di lawannya. Mesti akan muncul di lawannya. Di tempat yang mirip, tapi sebaliknya. Kalau sekian derajat di barat, maka akan muncul di sekian derajat di timur. Hampir semua bintang seperti itu. Bahkan kamu akan tahu, bintang yang paling besar, yang namanya matahari. Kalau terbit di barat, akan muncul di mana? Di timur. Sahih? Dan begitu, bintang-bintang. Perasaan waktu itu di sini ada bintang. Sekarang kok enggak ada? Kamu garis ke belakang, di tempat yang sama persis, ada bintang yang tadi. Ini barakallahu fikum, apa yang mereka pelajari. Khususnya mereka pelajari tentang bulan, peredaran bulan. Dan kemudian mereka pelajari pula peredaran bintang-bintang. Dan mereka semua, atau semua itu dikatakan dengan ilmu nujum. Tetapi tasyir. Hanya saja kesalahan mereka, ilmu tafsir ini ditarik untuk ilmu ta'sir. Bahwa kalau bergeser ke sini akan terjadi panas, gersang. Kalau berpindah ke sana akan terjadi hujan ila akhirih. Padahal sama sekali tidak berkait. Qala al-musannif rahimahullah aina hadat wa tala'a, maknanya terbit, muncul. Hilang di sana, terbit di sini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlillahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian menjadikan rizki kalian dengan kalian mendustakan. Apa maknanya? Kita lihat syarahnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan dihasankan dan juga Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim dan juga Dhiya Al-Maqdisi dalam Mukhtarah. An Ali radhiyallahu taala anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallam, bahwa Nabi bersabda menafsirkan ayat ini, wa taj'aluna rizqakum, yakni kalian jadikan rezeki kalian, maksudnya kalian jadikan syukur kalian terhadap rezeki kalian. Annakum tukadzibun. Mengapa kalian menjadikan syukur kalian justru dengan pendustaan? Kenapa kalian mengimbangi rezeki yang Allah berikan pada kalian seharusnya dengan syukur, tetapi justru dengan tukadzibun? Apa maknanya tukadzibun? Ayaqulun mutirna binaw'i kada wa kada, bin najmi kada wa kada. Yani kalian diberi oleh Allah rizki dalam bentuk hujan, suqya rahmah, ternyata bukan dengan syukur tetapi dengan pendustaan. Yaitu dengan kalimat, kita dapat hujan karena bintang ini, kita dapat hujan karena naw kada, karena manzilah qamar sudah sampai sini. Wa hadha awla ma fussirat bil ayah wa bihil ayah. Ini yang paling pantas, yang paling utama untuk dijadikan sebagai tafsir ayat. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian jadikan rezeki kalian justru dengan pendustaan. Artinya kalian hadapi, kalian berikan atau kalian syukuri rizki yang Allah berikan pada kalian justru dengan pendustaan. Dengan kalimat, ini karena bintang ini karena bintang itu. Wa rawa dhalika an Aliin wa Ibn Abbasin radiyallahu ta'ala anhuma wa Qatadah wa Dhahhak wa Atal Khurasani wa ghairuhum rahimahumullah. Sebagaimana dinukil dalam tafsir At-Tabari, semua riwayat-riwayat itu dari mereka-mereka. Wa huwa qawlu jumhuril mufassirin, dan itu ucapan jumhur, kebanyakan para mufassirin. Wa bihi yadhhar wajhul istidlalil musannif, maka dengan tafsir ini jelaslah, tampaklah sisi pendalilan musannif. Al-musannif wa huwa syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Judulnya, babnya menyatakan majaa fi madza fil istisqa bil anwa. Apa yang datang dari ancaman-ancaman atau larangan-larangan tentang mengharapkan hujan dengan bintang-bintang atau dengan manazilul qamar. Dalilnya qala Allah taala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian jadikan rezeki kalian dengan pendustaan. Kok enggak berkait dengan bintang-bintang? Ternyata tafsirnya dari Ali bin Abi Thalib, dari Ibn Abbas, dari Qatadah, dari Dhahhak, dari Atha al-Khurasani, sebagaimana dinukil riwayat-riwayatnya dalam tafsir bil Ma'thur, seperti tafsir At-Tabari dan tafsir Ibn Kathir. Ternyata tafsirnya adalah kalian jadikan syukur kalian terhadap rizki yang Allah berikan pada kalian dengan pengingkaran, yaitu mendisbatkan hujan tadi bukan kepada Allah, tapi kepada bintang-bintang. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, ay taj'aluna hadzakum min hadzal rizq alladhi bihi hayatukum at-takdzib bihi, yani bil Qur'an. Kata Ibnul Qayyim, kalian jadikan bagian kalian dari rizki yang Allah berikan pada kalian yang itu menjadi sebab hidupnya kalian, justru kalian hadapi dengan takdzib, dengan pendustaan, yakni pendustaan terhadap Al-Qur'an. Berkata Al-Hasan, ini tafsir tidak menyebutkan tentang masalah bintang-bintang, tetapi tidak bertentangan tafsir ini dan tafsir itu, karena sama-sama menghadapi syukur dengan takdzib. Yakni maaf, bukan menghadapi syukur, menghadapi rizki bukan dengan syukur tetapi dengan takdzib. Hanya saja Ibnu Qayyim menyebutkan takdzibnya takdzibil Qur'an. Sedangkan riwayat yang tadi takdzib bimana? Dengan menyatakan bahwa hujan ini bukan karena Allah tapi karena bintang ini, karena bintang itu. Berkata Al-Hasan, taj'aluna hadzakum wa nasibakum min al-Qur'ani annakum tukadzibun. Kata Al-Hasan, kalian jadikan bagian kalian, nasib kalian terhadap Al-Qur'an adalah dengan cara kalian mendustakan. Artinya setiap orang, apa andilnya terhadap Al-Quran, apa bagiannya? Ada yang membacanya saja tetapi tidak mengamalkan, ada yang membacanya saja bahkan tidak memahami, ada yang membacanya dan memahami dan mengamalkan. Ada pula golongan yang tidak mau percaya pada Al-Quran, ini mendustakan. Bagian kalian pada Al-Quran adalah pendustaan. Demikian tafsir Al-Hasan. Qala wa khasira 'abdun la yakunu hadduhu min al-Qur'an illa takdzib. Kata Al-Hasan, sungguh sangat rugi seorang hamba yang bagiannya dari Qur'an tidak lebih dari pendustaan atau tidak lain selain pendustaan. La yakunu hadduhu min al-Qur'an illa takdzib. Tidaklah ada bagiannya dari Qur'an kecuali pendustaan. Dan ini khasira dunia wal akhirah, rugi dunia dan rugi akhirat. Baik, ini juga sama tafsiran yang tidak bertentangan dengan tafsir yang sebelumnya, karena semua itu pendustaan, pendustaan terhadap Al-Quran, pendustaan terhadap agama, dan pendustaan terhadap penisbatan rizki hujan khususnya. Dan ini lebih tepat karena yang disebut dalam Al-Quran lafadznya jelas rizki, wa taj'aluna rizqakum. Maka kalau tafsirkan pendustaan terhadap penisbatan hujan kepada Allah, maka ini sangat mendekat, sangat mendekat. Bukan yang lain salah, tidak. Yang menyatakan pendustaan terhadap Quran sama benarnya dan tidak bertentangan. Yang mengatakan pendustaan terhadap agama juga tidak bertentangan. Tetapi yang lebih mengarah di dalam ayat ini, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian imbangi rizki ini justru dengan pendustaan. Ini Allah kasih rizki kalian, Allah kasih kemudahan buat kalian, Allah kasih perangkat-perangkat pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi justru kalian pakai untuk mendustakan Quran. Ini cocok. Atau yang langsung dikatakan kalian diberi rizki dalam bentuk hujan, tetapi kalian mengatakan ini karena bintang ini karena bintang itu, juga termasuk. Semuanya tercakup dalam ayat. Dalil kedua. Qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Malik al-Asy'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala arba'un fi ummati min amri al-jahiliyah la yatrukunahunna الفخر بالأنساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. Kata musannif rahimahullah dari Abi Malik al-Ash'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, arba'un, empat perkara, fi ummati, pada umatku, min amril jahiliyah, dari perbuatan jahiliyah. Empat perkara dari umatku yang termasuk kebiasaan jahiliyah. La yatrukunahunna. Mereka tidak meninggalkan empat perkara ini. Ini terus mengerjakannya. Padahal perkara jahiliyah. Apa itu empat perkara? Al-fakhr bil-ahsab. Bangga dengan kedudukan. Wat-ta'nu fil-ansab. Mencerca nasab, hati-hati. Jangan main-main dalam masalah mencerca nasab. Termasuk mencerca nasab adalah mencerca kabilah. Kamu bertikai dengan satu orang dari kabilah Banu Fulan. Kemudian kamu caci maki Banu Fulan. Dasar turunan Banu Fulan, Banu Fulan itu begini, begini, begini, begini. Itu engkau berbuat satu dosa dan kezaliman bukan kepada satu orang. Kepada seluruh Banu Fulan. Dari awal mereka sampai akhir mereka nanti. Alaysa hadza azim. Bukankah ini perkara besar? Sangat besarnya. Hati-hati. Jangan main-main masalah nasab. Urusan dengan si Fulan. Jangan bawa bapaknya, kakeknya, apalagi satu kabilah seluruhnya. Kamu cerca. Mencerca, menggibahi, menjelekan, memperolok-olok, itu perkara-perkara yang dosa, bahkan terancam dosanya dengan azab. Apalagi kalau yang dicerca bukan satu orang. Miliaran manusia. Miliaran manusia. Karena yang dia sebut dasar Banu Fulan. Banu Fulan sekian banyaknya. Enam. Dan itu amrul jahiliyah. Wal istisqa'u bin nujum. Yang ketiga, mengharapkan hujan dengan bintang-bintang. Termasuk di dalamnya menisbatkan hujan kepada bintang. Ini karena bintang ini karena bintang itu. Yang keempat, an-niyahah. Meratapi mayit. Biasanya para wanita. Ini juga sangat keras larangannya. Sampai dikatakan la'nat. La'anallah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat. Siapa? An-na'ihat. Para wanita-wanita yang meratapi mayit. Yang merobek-robek bajunya. Menjambak-jambak rambutnya. Ila akhirnya. Atau latmal khudud. Memukul-mukul pipinya. Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim. An-na'ihatu. Idza lam tatub. Qabla mautiha. Tuqam yawmal qiyama wa alaiha sirbalun min qatran. Atau min qatiran. Wa dir'un min jarab. Na'ihah. Para wanita tukang ratap yang suka meratapi mayit, kalau tidak bertaubat sebelum matinya, akan ditegakkan baginya pada hari kiamat, atau dibangkitkan pada hari kiamat, dalam keadaan dia memakai sirbalun min qatiran. Pakaian bawah, celana, dari qatiran, dari timah yang panas. Wadir'un min jarab, dan pakaian yang menutupi dadanya dari jarab. Wallahu ta'ala alam apakah maknanya penyakit ataupun makna yang lain. Karena jarab bisa bermakna penyakit seperti penyakit kusta atau lepra. Tapi bisa juga bermakna yang lain. Wallahu ta'ala alam. Al-muhim bahwa ini adalah ancaman yang sangat keras. Bahkan sudah kita katakan tadi sampai ada hadis yang melaknat para wanita yang meratapi mayit. Kita lihat hadis ini. Disebutkan dari Abi Malik Al-Ash'ari. Huwa Abu Malik ismuhu Al-Harith ibn Al-Harith Al-Syami. Sahabiyun, seorang sahabat yang mulia. Tafarrada anhu birriwayati Abu Salam. Dia menyendiri dengan riwayat Abu Salam. Dengan riwayatnya oleh Abu Salam. Artinya, menyendiri Abu Salam mengambil dari beliau. Wa fi sahabah Abu Malik al-Ash'ari, itsnan ghaira hadha. Dalam sahabat, wa fi sahabah, ada Abu Malik al-Ash'ari, itsnan. Dua, selain yang ini. Enam. قوله أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن معنى لا يتركونهن bahwa mereka tidak akan meninggalkannya, artinya mereka pasti mengerjakannya walaupun sudah Islam, walaupun muslimin, tetapi tetap akan ada yang melakukannya. Bukan semuanya melakukan, tidak. Tetapi maknanya akan ada yang melakukannya. Akan ada. Wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memang masih tetap ada dari kalangan muslimin yang melakukan empat perkara ini. Aisa taf'aluha hadhil ummah, akan dilakukan oleh umat ini. Imma ma'al ilmi bitahrimiha, bisa jadi bersama dengan ilmu tahu kalau itu haram, atau yang lebih banyak lagi ma'al jahli bidzalik, bersama kebodohan, tidak mengerti kalau itu haram. Ma kauniha min a'mal jahiliyah, padahal keadaannya sebagai amalan jahiliyah, al-madmumah, al-makruha, al-muharramah. Kalau digabungkan makruha dengan muharramah, maka ini maknanya adalah makruhanya lughatan, bukan istilah fiqhiyah, bukan istilah fiqih. Kalau istilah fiqih, makruh tidak haram, haram bukan makruh. Tetapi kalau digabungkan seperti ini, amril jahiliyah, madzmumah, makruha, muharramah, maka jelas makna makruhnya bukan makruh fiqih, tetapi dibenci. Yukrah artinya dibenci. Berarti kita terjemahkan bahwa itu adalah perkara atau amalan ahlul jahiliyah yang tercela, yang dibenci, yang haram. Begitu terjemahannya. Hati-hati kalian kalau menerjemahkan. Kadang-kadang makruh dengan makruh, di sini berbeda maknanya, di sini berbeda maknanya. Yang tercela, yang dibenci, dan diharamkan. Begitu terjemahannya. Wal murad bil jahiliyah huna ma qabla al mab'ats, apa yang sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nuwasil fi darsil qadim insyaallah, wa qad zada 5 daqa'iq. Ma'dziratan minkum, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mempercayai berita dari badan lembaga perkiraan cuaca bahwa kota ini akan hujan pada hari ini. Ikhwani fid din a'azakumullah. Alhamdulillah namanya sudah diganti. Dulu acaranya disebut dengan ramalan cuaca. Ramalan, padahal ramalan haram, enggak boleh meramal. Tetapi entah mungkin ada yang menasehati atau mendapatkan sedikit ilmu bahwa kalau ramalan itu tidak ada ilmunya, hanya dengan klenik atau klenik, dengan perdukunan, dengan begitu. Tetapi diganti jadi perakiraan cuaca. Perakiraan itu artinya menduga dan memperkirakan. Ini mendung, sepertinya bentar lagi akan hujan. Dari itu berbeda dengan ramalan. Tetapi perkiraan, kalian sering melakukannya. Hah? Kapan itu? Ketika mulai gelap, kalian saling berkata, ayo cepat-cepat jemuran tasin, nanti lagi hujan. Tahu dari mana? Berarti kamu meramal akan turun hujan. Oh enggak, karena melihat gelapnya pekat, khawatir sebentar lagi hujan. Memperkirakan kayaknya sebentar lagi hujan. Tidak boleh kemudian mengatakan pasti akan terjadi, tidak bisa. Itu hanya perkiraan saja. Sebagaimana perkiraan sepertinya ini sekarang akan hujan, mendungnya sudah lebat, sudah pekat sekali. Kurang lebih seperti itu. Selama ada sebab akibat, maka itu masih tidak dikatakan dengan perdukunan. Tetapi kalau enggak ada kaitannya dengan sebab akibat, seperti bintang dengan ini karena sudah tanggal sekian bintangnya bintang ini, maka wahai rakyat kami sebentar lagi akan besok akan terjadi hujan. Enggak ada kaitannya. Tapi kalau mereka bilang bahwa awan sekarang ada di Pekalongan, pekat, dan angin menuju arah Cirebon dengan kecepatan sekian kilometer per jam, maka kira-kira jam sekian awan akan sampai sini. Dan kepadatan awan di Cirebon akan semakin pekat karena ditabrak dengan angin yang dari sebelahnya. Maka akan kumpul di sini dan akan terjadi hujan, diperkirakan. Itu ada kelihatan sebab akibatnya. Bahkan orang-orang Badu itu dia bisa merasakan hujan atau mencium hujan. Dicium baunya, bau air. Pernah nyium bau air? Jadi hujan di sana, kamu di sini. Adakah udara berbeda dan harumnya berbeda? Atau mereka bisa dari jauh terasa. Setelah terasa arahnya dari sana, mereka kasih ludah tangannya, mereka genikan. Anginnya kemana? Anginnya ke sini. Maka dia siap-siap. Yang lagi dijemur dia masukkan segala macam. Sebentar kemudian terjadi hujan. Tapi kalau arahnya ke sana anginnya, padahal hujannya tercium dari sana, maka dia tenang-tenang saja, hujannya akan ke sana. Maka yang seperti itu barakallahu fikum adalah perkara yang berkait dengan sebab akibat. Itu pun tidak boleh memastikan. Tidak bisa memastikan. Sedia payung sebelum hujan. Itu saja. Nah, kalau enggak jadi hujan, ya enggak apa-apa. Apa salahnya bawa payung? Nah.